jerit atiku iki sing bingung nata rasa ning ati pengen ku kowe ngerti sing tak pikir saiki tolong kowe ojo salah tompo ojo mbok pikir aku ngeliyo kabeh iki kahanan raiso neros keka tresna jujur aku isi sayang wegah kelangan merko tresno wis tak pantri ning jero ati piye maneh iki wes kahanan kudu pisahan oh jauhku koe ojo nangis merko lungaku mungkin iki wes kinares tutup penjalukku lungani sliramu senajano aku sing kleru takon panjen gedhe rasa tresnaku iya mung kanggo awakmu cukup pisan iki kowe loro ati ora tak baleni anggon kulek nglarani jujur aku isih sayang wegah kelangan mergo tresno wis tak patri ati nanging ngarepi imane iki wes kahanan kudu pisahan oh jauhku koe ojo nangis merko lungaku mungkin iki wes kinares tutup penjalukku lungani sliramu rasane pangapurane mung kependem rasa tresno bebarengan ora bakal dadi nyoto aku isih sayang wegah kelangan merko tresno wis tak patri ning jero ati nanging ngarep piye maneh iki wis kahanan kudu pisahan oh jauhku koe ojo nangis kalung aku mungkin iki wes kinares tutup penjalukku lungani sliramu abot rasane pangapurane jujur aku isih sayang wegah kelangan kau tresno wis